Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melanjutkan kajian kita pada syarah al-qawaid al-fiqhiyah. Terakhir kita sampai pada penjelasan bait syair yang ke-21, 20 dan 21. Kita akan masuk pada bait syair yang berikutnya. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, wal aslu fi 'adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laysa masyru'an minal umur ghairal ladhi fi syara'ina madkur. Wal aslu, hukum asalnya fi adatina, adat kebiasaan yang kita lakukan, hukum asalnya adalah al-ibahah, mubah, yani halal. Hatta yaji'a, sampai datang sariful ibahah, sesuatu yang memalingkan dari kehalalannya. Wa laysa masyru'an minal umur, dan tidaklah suatu perkara itu disyariatkan, ghairal ladhi fi syari'ina madkur, selain yang disebutkan dalam syariat kita. Di sini ada dua kaidah. Yang pertama, al-aslu fil adat al-ibahah, hukum asalnya adat kebiasaan itu hukumnya halal. Fala yuhram illa ma warada tahrimu, tidak diharamkan dari adat kebiasaan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan kaidah yang kedua adalah al-aslu fil ibadat annahu la yushra' minha, hukum asalnya sesuatu yang terkait dengan masalah ibadah tidaklah disyariatkan illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh, kecuali sesuatu yang Allah dan Rasulnya telah syariatkan. Jadi kalau ada orang mengatakan ini wajib, ini harus kamu lakukan, Ya, kita katakan mana dalilnya? Karena yang namanya ibadah, hukum asalnya selama tidak ada pensyariatan dari Allah dan Rasulnya, ya kita tidak melakukannya. Berbeda dengan adat kebiasaan, hukum asalnya adalah mubah. Misal adat kebiasaan di negeri kita, seorang misalnya, ini misal, pagi hari sarapan pakai nasi, siang pakai nasi, malam pakai nasi. Di beberapa negara enggak seperti itu. Pagi hari roti, siang nasi, malam mungkin makaroni atau apa, nasi cuma siang misalnya. Bahkan di sebagian negara pagi, siang, malam itu roti semua. Nasi mungkin sebulan sekali itu pun kalau misalnya orang kepengin saja. Artinya ini adat kebiasaan. Satu negara dengan lainnya berbeda, yang seperti ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal. Ada orang misalnya memakai gamis atau jubah. Ada yang model gamisnya itu ada kerahnya, ada yang tidak ada kerahnya, ada yang bahkan ada bagian apa? Kerahnya ada tarikannya. Ada orang sakunya di belakang punggung. Ada sebagian di depan dada. Ya, terserah. Masing-masing ya, tempat berbeda-beda, seperti itu tidak menjadi masalah. Kecuali sesuatu yang memang secara syar'i dilarang, misalnya untuk laki-laki memakai pakaian di bawah mata kaki, dilarang. Baik unsurnya sombong atau tidak sombong. Ya, kalau sombong berat apa namanya hukumannya. Memakai sutra misalnya bagi laki-laki diharamkan, tidak boleh untuk wanita. Kecuali dalam kondisi seorang mendapatkan rukhsah, keringanan untuk memakai sutra. Laki-laki boleh pakai sutra ketika dia sakit kulit misalnya, gatal-gatal. Pernah sahabat Khalid bin Walid ditegur ketika dia memakai pakaian sutra. Dia mengatakan, sahabat Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam saja pakai sutra. Khalid bin Walid tidak tahu kalau keduanya itu memang diberi rukhsah karena mereka punya sakit apa? Sakit kulit. Sebenarnya Khalid tidak seperti itu. Khalid enggak tahu, dikiranya ini sahabat senior aja pakai. Padahal mereka memakainya kan ada apa? Ada hajat yang dibolehkan, itu karena sakit, ya sakit kulit. Ya. Kembali kepada hukum asalnya, adat kebiasaan itu selama tidak bertentangan dengan syariat atau tidak ada dalil yang melarangnya dari syariat, hukum asalnya halal. Sedangkan sesuatu tidak boleh kita anggap sebagai ibadah sampai betul-betul datang dalil yang menunjukkan bahwa itu memang ibadah. Itu memang ibadah yang kita disyariatkan untuk melakukannya. Misal, adat kebiasaan. Orang misalnya dari satu jenis umbian saja dia sudah bisa membuat misalnya sampai puluhan jenis makanan, singkong misalnya. Orang membuat getuk dari singkong, buat keripik, membuat macam-macam. Apa kemudian, oh ini gak boleh seperti itu? Atau ya tidak mengapa, kan ini urusan apa? Urusan dunia. Selama tidak ada unsur yang diharamkan tidak apa-apa. Kecuali kalau ada misalnya getuk dicampur apa? Minyak babi misalnya, atau digoreng dengan minyak babi misalnya. Ini bukan karena getuknya, namun karena ya dia digoreng dengan minyak babi. Sehingga enggak bolehnya karena digoreng dengan minyak babi misalnya. Ini urusan lain. Asy-syarhu penjelasan. Wa hadanil aslani dzakarahuma Syekhul Islam rahimahullah fi kutubihi. Dua kaidah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di beberapa kitabnya. Di antaranya dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam juz 21 halaman 535 di sini. Wa dzakara anna al-asl alladhi bana 'alaihi al-Imam Ahmad madhhabahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa kaidah yang Imam Ahmad membangun madhabnya, membangun madhab fikihnya di atasnya adalah annal 'adat al-aslu fiha al-ibahah. Bahwa adat kebiasaan hukum asalnya itu mubah. Artinya halal. Fala yuharram minha illa ma warada tahrimuh. Tidak diharamkan dari adat kebiasaan kecuali yang datang dalil mengharamkannya. Karena tidak semua adat kebiasaan itu dibolehkan. Kebiasaan orang-orang Zaidiyah dahulu, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Alasannya beragam. Ada yang karena tidak bisa memberikan nafkah. Ada yang karena menurut mereka anak wanita ini akan membuat celah terhadap keluarga sendiri. Karena mereka biasa berperang antar suku dan para wanita tidak bisa angkat senjata kalau mereka tertawan dijadikan budak. Daripada mereka hidup dalam keadaan diperbudak lebih baik dibunuh. Seperti itu dahulu orang-orang Zaidiyah. Apa kemudian karena ini adat kemudian dibolehkan? Datang Islam melarang, mengecam. Bahkan dalam Islam orang kalau dia punya 3 anak perempuan kemudian dirawat betul-betul, kemudian dia ya sampai dewasa diajari agama, dicukupi kebutuhannya, maka anak-anak perempuan ini akan membentengi orang tuanya dari api neraka. Jadi punya anak perempuan itu ghanimah, keberuntungan. Jangan seperti anggapan orang jahiliyah. Dahulu sebagian mereka kalau dikarunia anak perempuan itu wajahnya langsung berubah menjadi ya masam, ya cemberut. Karena mereka tadi biasa saling berperang antar suku, para wanita tidak bisa angkat senjata, andai kata nanti kalah dalam perang menjadi tawanan. Jadi mereka merasa malu kalau punya anak perempuan. Ini ada jahiliyah. Datang Islam memberantas seperti itu. Jadi tidak semua adat kemudian dibiarkan, ada adat yang baik. Seperti kebiasaan orang-orang Badui dahulu, orang Arab dahulu, mereka suka menjamu tamu. Suka menjamu tamu. Dan ini adat yang baik. Kemudian datang Islam menetapkan bahkan memberi yang lebih baik. Dahulu ada seorang tokoh dari tokoh Quraisy bernama Hakim Ibn Hizam. Dia ini semenjak jahiliyah dia orangnya suka membantu. Dia pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa pendapat Anda? Amal-amal yang dulu kita lakukan ketika kita masih jahiliyah, memberi makan orang miskin, memberikan budak, menyambung silaturahmi, ini mereka lakukan ketika mereka masih jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam di atas apa yang kamu dulu lakukan dari kebaikan. Maksudnya Allah catat sebagai pahala. Kalau ada yang bertanya, bukankah syarat amalan itu diterima kalau pelakunya itu mukmin? Pelakunya itu apa? berimanlah. Mereka dulu jahiliyah, bukan mukmin jawabannya. Iya. Namun Allah SWT dengan kasih sayangnya, ya, ketika mereka beriman, ketika mereka masuk Islam, apa yang dulu mereka lakukan dari kebaikan, Allah catat sebagai pahala. Apa? Bukan rahmat dari Allah ya seperti ini. Rahmat dari Allah. Orang-orang jahiliyah dahulu punya adat kebiasaan menyembah berhala. Apa kemudian karena ini adat kita hidup-hidup dan kita pelihara? Adat itu ada dua macam. Adat yang baik kita jaga, adat yang jelek kita ganti. Kan seperti itu. Ya. Bukan karena ini warisan daripada pendahulu, kemudian kita hidupkan. Ya. Lihat dulu warisan kayak apa. Kalau warisan baik, silahkan. Kalau itu warisan yang jelek, ya jangan dihidupkan, diganti. Kan seperti itu. Jadi yang namanya adat kebiasaan ada dua macam, ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik lanjut, yang tidak baik ya ditinggalkan atau diganti dengan yang baik. Jadi hukum asalnya adat kebiasaan itu hukum asalnya adalah halal, tidak diharamkan darinya kecuali yang datang dalil tentang keharamannya. Baik dalil itu secara tersirat atau secara tersurat. Artinya menyebutkan bahwa sesuatu ini haram, sesuatu ini dilarang. Atau masuk dalam kaidah umum. Masuk dalam kaidah ya, syariat yang umum. Meskipun tidak secara spesifik, secara tidak secara khusus dalil tadi mengarah kepada perkara tertentu, tapi dalil umum menunjukkan kalau ini dilarang. Kalau ini dilarang. Misalnya haramnya rokok misalnya. Secara nasson mungkin Anda tidak dapatkan. Namun dalil-dalil umum menunjukkan bahwa kita dilarang untuk mencampakkan diri kita pada kebinasaan. Allah mengatakan wala tulku biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian kepada kebinasaan. Orang yang ngebut-ngebutan di jalan raya misalnya, kita larang. Mendingan mana dalilnya? Kalau kita dilarang. Nah, dalilnya ya karena ngebut-ngebutan di jalan ini sesuatu yang dilarang, sesuatu yang bisa mengakibatkan ya hilangnya nyawa atau rusaknya benda. Islam melarang dari yang seperti itu. Ya. Islam melarang dari yang seperti itu. Wa ila akhirih. Wa annal asla fil ibadat annahu la yushra' minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Dan bahwa hukum asal dalam masalah ibadah, bahwa suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali apa yang Allah dan Rasulnya telah syariatkan. Artinya tidak boleh kita mengatakan ini adalah ibadah kecuali kalau memang Allah dan Rasulnya menyatakan bahwa ini adalah ibadah. Fal adatu hiya, adat kebiasaan adalah ma'ta dan nas, apa yang manusia biasa lakukan. Minal ma'akil, dari ma'akil, dari makanan. Baik zat makannya, ataupun cara makannya, atau tempat makannya. Ada yang dari godong, daun, ada yang dari batok, ada yang dari melamin, macam-macam. Nah, yang dilarang kalau kamu makan pakai bejana, ya mangkok atau piring dari emas itu dilarang. Jadi kalau pakai misalnya bejana dari batu atau dari plastik, ya silahkan, tidak ada larangan. Ya. Adapun dari kalau bejana terbuat dari emas maka dilarang. Kalau ada yang bertanya, kenapa seorang dilarang dia makan atau minum dari wadah yang terbuat dari emas? Jawabannya wallahu ta'ala alam. Namun ada yang mengatakan bahwa ini akan menjadikan orang-orang fakir semakin terpecah hatinya. Orang-orang fakir mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan bahan makanan. Ternyata di sana ada orang yang berlebih sampai makannya saja pakai piring apa? Emas. Ya. Ketika orang-orang fakir tahu, melihat, mendengar seperti itu, mereka semakin terpuruk hatinya. Ya Allah, ada ya orang makan, minum pakai bejana emas, kita aja untuk makan, cari beras saja susah. Sehingga orang fakir semakin ya terpuruk hatinya. Ada pula yang mengatakan bahwa emas dan perak itu kan bahan baku untuk membuat apa namanya mata uang, dinar dan dirham. Ketika itu bahan baku untuk membuat apa namanya nilai tukar barang ini digunakan untuk barang, akhirnya kan bahan bakunya jadi kurang. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap ya nilai tukar menukar barang itu sangat urgen sekali. Uang ini sebagai apa namanya alat untuk tukar menukar barang. Ini ketika emas dan perak kemudian yang itu adalah bahan baku dinar dan dirham dipakai untuk ya seperti itu, sehingga manusia akan tersempitkan ya keperluan mereka. Ada pula yang mengatakan kita tidak tahu, yang jelas syariat melarangnya, kita meninggalkannya. Karena memang tidak semua perintah agama kita ngerti hikmahnya, tidak semua larangan syariat kita ngerti hikmahnya, tidak harus. Cukup bagi kita bahwa Allah SWT tidaklah melarang dari sesuatu apapun kecuali padanya ada madarat, padanya ada kejelekan. Imma ajilan au ajilan, baik itu madarat yang akan terasa di dunia ini atau mungkin madarat yang akan dirasa di hari nanti. Wal masyarib, demikian pula minuman, ada orang minum ya, apa namanya air tawar, ada yang di apa namanya digodok dulu, ada yang tidak, ada yang disambur dengan gula atau tidak, silakan selama tidak memadharati. Ada pun minuman keras atau minuman yang memadharati, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Wa asnaf al-malabis, dan berbagai macam pakaian, hukum asalnya halal. Anda mau pakai sarung, Anda pakai jubah, pakai gamis, ya silakan. Selama tidak ada larangan syariat, misalnya pakaian yang kamu pakai, maaf, transparan. Jika kamu pakai tapi maaf, dari luar kulit aurat kamu kelihatan. Jadi memakai pakaian tapi seperti telanjang, ya gak boleh seperti itu. Hanya di antara golongan yang Nabi belum pernah melihat, namun golongan tersebut ada penghuni neraka, yaitu wanisa unkasiatun ariyat, para wanita yang mereka berpakaian namun telanjang. Masuk di situ mereka berpakaian tapi pakaian transparan, sehingga bentuk lekuk tubuhnya dan kulitnya kelihatan dari balik apa namanya pakaiannya, auratnya terlihat dari balik pakaiannya. Seperti ini tidak boleh. Kalau ada mengatakan ini kan adat pakaian satu daerah, kita katakan ya adat kan ada dua macam, yang baik pertahankan, yang jelek diganti, kan seperti itu. Jangan menunggu ini adatnya orang sana ya, orang misalnya tidak ya menutup auratnya kecuali dengan daun misalnya. Padahal sekarang sudah ada daun misalnya, kalau itu menutup aurat ya jadi masalah. Jadi kalau itu enggak menutup aurat misalnya, malah ada pakaian. Ya, Allah sudah beri nikmat pada kita pakaian, kita pakai. Wadzahab bal maji wal kalam, demikian pula adzahab wal maji, pulang pergi. Kita misalnya pakai sepeda, ada pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang jalan kaki, silakan. Disebutkan Syekh Al-Albani pernah dimasukkan atau beliau pernah diberitakan di salah satu majalah dahulu, majalah Al-Mudhik Al-Mubki. Al-Mudhik Al-Mubki, yang mungkin kalau bahasa kita aneh tapi nyata. Waktu itu Syekh Al-Albani dimuat di satu majalah bahwa beliau itu naik sepeda. Naik sepeda. Ketika beliau diberitahu tentang hal itu, beliau mengatakan tidak menjadi soal. Orang mengatakan apa, yang penting saya sampai ke tempat kerja dengan cepat. Mungkin bagi mereka seorang syekh dia naik sepeda kan aneh ya kan. Ya, tapi kalau memang apa namanya itu sebagai transportasi untuk cepat ke tempat tujuan, kenapa? Memang kenapa? Tidak jadi soal kan? Tidak jadi apa? Soal. Dahulu ada seorang syekh datang ke negeri ini. Waktu itu dibonceng oleh salah seorang ustadz kita pakai motor. Kalau orang sini biasa orang naik motor, laki-laki biasa ya menghadap ke depan seperti sama dengan yang di depan. Ini tidak. Dia duduknya nyamping seperti ya, perempuan. Ya. Karena menurut dia aib. Ya, mungkin di negeri dia enggak ada seperti itu, ya. Kalau di sini sudah terbiasa. Ya. Kalau memang itu misalnya ya, laki-laki dan laki-laki ya, dan tidak ada unsur yang tidak baik tentunya. Tapi di sebagian tempat ya. Mungkin seperti itu. Sehingga orang tadi, syekh tadi duduknya itu di atas motor seperti kayak duduknya ibu-ibu lah pada umumnya. Ya, tidak jadi soal. Tidak jadi soal. Dia ingin seperti itu ya silahkan saja kan. Nah. Wal kalam, demikian pula al kalam. Cara bicara orang beda-beda kan. Ya. Bahasa ini bahasanya seperti ini, dialeknya seperti ini. Bahkan dengan beragamnya dialek bahasa itu orang saling apa mengenal, oh ini orang daerah sini, orang daerah sini. Dan Allah SWT menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bukan untuk berperang, bukan untuk berselisih. Lita'arufu. Agar kalian saling apa? Ta'aruf. Saling mengenal satu dengan selainnya. Bertukar informasi. Ya. Memberikan faedah satu dengan lainnya. Bukan perbedaan bahasa, perbedaan dialek kemudian dijadikan sebagai apa? Bahan untuk bertikai ya, jangan. Wasairi tasarufat al-mutada, dan seluruh aktivitas yang normal. Ya, ada orang memindahkan batu pakai cangkul, ada yang pakai linggis, ada yang pakai alat berat, ada yang pakai apa namanya didorong, ya terserah orang masing-masing kok. Wala yuhram minha illa ma harramahullah wa rasuluh. Tidak diharamkan darinya kecuali apa yang Allah dan Rasulnya telah haramkan. Imma nassan sarihan, baik itu ada nas yang jelas. Misalnya makan pakai tangan kiri, jelas. Rasul mengatakan, la ta'kul bishimalik, fa inna syaitan yakulu bishimalik. Janganlah kamu makan dengan tangan kirimu, karena setan makan dengan tangan kiri. Ketika ada seorang makan pakai tangan kiri, ditegur oleh Nabi, kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Ternyata orang yang ditegur tadi sombong. Dia mengatakan gak bisa. Gak bisanya bukan karena sakit atau bengkak atau apa tangannya, gak mau. Kata Nabi, lasta ta'ta, semoga kamu tidak mampu. Subhanallah, di kontan langsung saja orang tadi kaku tangannya, tidak bisa mengangkatkan tangannya ke mulutnya. Langsung di kontan. Salah satu contoh orang yang disegerakan hukumannya ketika dia menentang sunnah. Menentang sunnah. Minuman pun seperti itu misalnya. Minuman yang Allah haramkan, khamar misalnya. Kan jelas kan. Atau seorang misalnya dia minum langsung dari mulut teko seperti ini. Itu dilarang. Kenapa? Itu jenis atau cara minum yang berbahaya. Dan lagi pula kita gak ngerti, bisa jadi mulut teko tadi ada binatang atau apa yang masuk di situ, kita gak tahu masuk ke dalam mulut kemudian membahayakan. Apakah jengking atau ular atau apa, kita gak ngerti kan. Demikian pula orang yang memberi minum satu kaum, dia minumnya yang terakhir, jangan yang pertama. Rasul mengatakan saqil qaumi akhiruhum. Orang yang memberi minum satu kaum, dia yang paling akhir minumnya. Namun wallahu ta'ala alam, kalau dia hanya sekedar nyicipi, ini sudah sedap atau belum, manis atau belum, mungkin lain. Itu kan butuh dicicipi kan. Jadi kalau dia orang yang menyuguhkan minuman kepada para tamu, lah dia yang paling dulu. Ini tidak baik. Au yadkhul fi umumin au qiyasin sahih, atau masuk pada keumuman dalil atau qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih bahwa ini enggak boleh ya, seperti ini ya dilarang misalnya, masuk dalam ya koridor qiyas yang sahih. Wa illa, dan kalau tidak ada dalil baik secara tersurat atau tersirat, atau tidak ada dalil baik secara qiyas yang sahih bahwa itu dilarang, fasairul adat halal, maka seluruh adat kebiasaan hukum asalnya adalah halal. Wa illa di situ diterjemahkan dan jika tidak ada, aslinya in dan la, bukan illa kecuali, bukan di sini. Wa illa artinya wa in la, dan jika tidak ada dalil yang melarang, maka hukum asalnya seluruh adat kebiasaan itu halal. Wa dalilu ala hilliha qaulu ta'ala, adapun dalil tentang halalnya adalah firman Allah ta'ala, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang telah mencipta untuk kalian semua apa yang di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa dalilnya kalau bayam itu halal? Jadi tadi Allah mencipta apa yang di muka bumi ini untuk kita. Allah sebutkan itu sebagai bentuk imtinan, bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita. Selama tidak ada madarat, maka halal saja. Kecuali kalau ada madarat yang itu terbukti, misalnya ada jamur tertentu, jamur yang beracun, ya kan? Ini jangan dimakan. Ikan tertentu, ada ikan kecil di laut, ikan ini beracun. Kalau ini nempel ikan besar, bisa mati ikan besar itu. Kalau dimakan bahaya. Kalau menyentuh, tangan kamu menyentuhnya, kamu kena durinya, kamu bisa apa namanya bengkak. Yang jenis-jenis seperti ini yang kamu tinggalkan, ya. Yang jenis sepertinya kamu tinggalkan, belalang tertentu misalnya, ada belalang yang beracun ya, yang itu kamu tinggalkan. Fahada yadullu ala annahu khalaqa lana ma fil ardi jami'ah. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT mencipta bagi kita apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Linantafi'a bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifa', untuk kita memanfaatkan dengannya bentuk apapun dari bentuk kemanfaatan. Misalnya tadi singkong, silahkan kamu jadikan getuk, silahkan kamu jadikan sebagai keripik, silahkan kamu buat apa terserah. Kecuali kalau itu misalnya maaf, untuk sesuatu yang menjadikan badir. Singkong, godok misalnya dijadikan untuk istinja atau istijmar. Itu istijmar, bersebok, kamu kencing, kamu bersebok pakai singkong godok misalnya, boleh atau tidak? Ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ini menjadikan manfaat dari singkong tadi hilang, karena siapa orang mau makan singkongnya habis untuk cebok. Padahal ini adalah nikmat makanan. Ya. Jadi ulama mengatakan tidak boleh seorang beristijmar, bercebok dengan sesuatu yang muhtaram, terhormat. Kayak misalnya roti, bercebok dengan roti, dengan batu, tisu, gombal silahkan. Tapi bercebok dengan roti, dengan singkong godok misalnya. Ini bukan selai, ini bukan apa namanya. Ya. Orang akan membuangnya kan, mubadirah seperti itu dilarang. Wa amal ibadat adabun ibadah. Fa innallaha khalaqal khalqa li ibadati. Sesungguhnya Allah mencipta makhluk ini tujuannya agar beribadah kepada Allah. Jelas ayatnya kan? Wa ma khalaqtu, apa ayatnya? Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ada orang dulu mengatakan, untuk apa aku dilahirkan? Ya, paham ya? Untuk apa aku dicipta? Untuk apa aku dilahirkan? Aku dilahirkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa bayyana fi kitabi, dan Allah jelaskan itu ibadah dalam Al-Quran. Ibadah itu apa saja? Seperti apa sifatnya? Wa ala lisani rasulihi, dan melalui lesan rasulnya. Al-ibadat alladhi yu'bad biha, ibadah-ibadah yang Allah disembah dengannya. Wa amara bi ikhlasiha lahu, dan Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Faman taqarraba bihadillahi mukhlishan fa amalu maqbul. Wa man taqarraba lillahi bighairiha fa amalu mardud. Siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut, ikhlas karena Allah, maka itulah amalan yang diterima. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah selain dengan apa yang Allah syariatkan, maka amalannya tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami atau tidak ada dalam agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Hanya dahulu dikatakan, qulu liman la yukhlis la tat'ab. Katakan kepada orang yang tidak ikhlas yang beramal, kamu enggak usah capek-capek beramal, sia-sia. Demikian pula orang yang beramal yang tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dahulu seorang penyair mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Wa sahibu dakhilun fi qawli ta'ala, dan pelakunya masuk dalam apa yang Allah sebutkan. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang membuat tatanan agama bagi mereka sesuatu yang Allah tidak izinkan? Maksudnya, perkara agama sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya. Tidak perlu kita mengarang-arang, karena agama itu adalah ittiba, mengikut, bukan ibtida, membuat badal baru. Ada seorang meminta nasihat pada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibn Abbas, usika bitaqwallah, ittabi wala tabtadi. Saya berpesan kepada anda untuk senantiasa takwa kepada Allah. Ikuti ajaran Nabi. Dan jangan kamu membuat hal-hal baru. Dahulu disebutkan pula oleh sebagian salaf, al-iqtisadu fi sunnati khairun minal istihadi fil bid'ah. Sederhana, tidak neko-neko, tapi sesuai dengan sunnah. Jauh lebih baik daripada anda semangat, namun di atas kebid'ahan. Yang dinilai oleh Allah bukan banyaknya, tapi bagusnya. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mencipta kematian dan mencipta kehidupan. Allah ingin menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah sebutkan paling baik. Allah tidak menyebutkan paling banyak, karena banyak belum jaminan baik. Namun kalau itu baik meskipun sedikit akan diterima oleh Allah. Baik adalah yang tulus karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi di sini ada dua kaidah. Yang pertama, adat kebiasaan hukum asalnya adalah halal. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dia dari kehalalan kepada yang tidak halal. Dalil imma secara nasson, ada penegasan ya tersurat, atau masuk pada dalil yang sifatnya umum. Dalil umum. Yang kedua, terkait dengan masalah ibadah. Seseorang tidak boleh menganggap sesuatu itu ibadah sampai betul-betul bahwa itu memang Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan, jangan kamu anggap ibadah dan jangan kamu lakukan. Dahulu Nabi alaihi salatu wasalam melihat ada seorang, dia dikerumuni oleh orang, kemudian Rasul bertanya, ada apa? Ya, kenapa dia seperti itu? Jadi waktu itu ada seorang, dia berdiri terus tidak mau duduk. Kemudian tidak mau bernaung, orang pada menaung, orang ini enggak mau bernaung. Kata mereka, ya Rasulullah, ini adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri terus tidak mau duduk. Untuk diam dan tidak mau bicara. Untuk terkena sinar matahari dan tidak mau bernaung dan berpuasa. Nadarnya ada empat. Berdiri tidak mau duduk, diam dan tidak mau bicara, terus terpa sinar matahari dan tidak mau ngiyup, yang keempat puasa. Kata Nabi, perintahkan dia untuk ya duduk, untuk berbicara, untuk ngiyup, dan lanjutkan puasanya. Nah, dari empat hal ini, empat nadar ini, yang benar hanya satu, yaitu apa? Nadar puasa, ya, yang itu yang dilanjutkan. Yang tiga sebelumnya, bernadar untuk berdiri terus tidak mau duduk, bernadar untuk tidak mau bicara, diam terus, bernadar untuk tidak mau ngiyup, terpa sinar matahari. Allah SWT sayang pada hambanya. Apa dengan seorang menyiksa dirinya kemudian dia dapat pahala? Tidak dapat pahala. Sesuatu yang Allah tidak syariatkan, kita jangan capek-capek. Sekarang kalau misalnya ada orang, oh saya mau puasa sampai jam 10 malam, padahal jam 6 kurang seperempat maghrib misalnya, tapi entahlah lanjut sampai jam 10 malam baru berbuka, itu gak akan dicatat sebagai pahala, hanya capek saja. Karena yang namanya puasa itu ada waktu awalnya dan ada waktu berakhirnya. Ketika maghrib telah tiba, matahari telah tenggelam, maka aftara shaim, orang yang berpuasa dianggap sudah berbuka, atau dia masuk waktu berbuka. Ya, kalau dia melanjutkan puasanya tidak dicatat sebagai pahala, bahkan itu hanya menyiksa diri. Ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah, wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fasallama tasliman mazida amma ba'd. Qala al-mu'allifu al-syeikh al-sa'di rahimahullah, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadal hukmi lizawaidi. Wasailul umur, sarana suatu perkara, kal maqasidi, hukumnya seperti apa itu tujuannya, sarana untuk terwujudnya sesuatu memiliki hukum tujuan. Wahkum bihadal hukmi, dan vonislah dengan vonis ini, lizawaidi, untuk pelengkap-pelengkapnya. Jadi yang namanya sarana memiliki hukum tujuan. Sarana kepada kebaikan dihukumi baik, sarana kepada kejelekan dihukumi jelek. Seorang yang dia tidur awal setelah selesai sholat isya dengan niatan dia ingin bangun di tengah malam, ingin tahajud, maka tidur yang ia lakukan bernilai pahala. Seandainya Allah takdirkan dia tidak bangun kecuali sudah subuh, maka niatan dia untuk bangun di tengah malam sudah tercatat sebagai amalan kebaikan. Sebaliknya seorang dia tidur awal batal isya dengan niatan agar nanti di tengah malam dia kuat fisiknya ketika dia akan mencuri, dia persiapan untuk mencuri dengan tidur lebih awal. Nah, tidur yang dia lakukan ini tidur yang mendatangkan dosa. Seandainya pun dia tidak bangun kecuali sudah siang, kemudian tidak menjadi mencuri, sudah ditulis sebagai dosa karena dia sudah ada upaya untuk ya melakukan sarana kepada kemaksiatan. Membunuh seorang muslim atau orang kafir yang tidak halal untuk dialirkan darahnya, haram hukumnya. Maka mengacungkan senjata, menakut-nakuti mereka dengan senjata pun haram hukumnya. Karena mengacungkan senjata ini salah satu sarana untuk terjadinya apa? Pembunuhan. Perzinahan diharamkan. Sarana untuk terjadinya perzinahan pun diharamkan, misalnya pacaran. Berdua-duaan laki perempuan bukan mahram. Ini sarana akan terjadinya perzinahan pun diharamkan. Yakni maksud dari kaidah ini, annal wasaila tu'ta ahkamal maqasid. Bahwa sarana itu hukumnya sesuai dengan apa tujuan. Aslinya seperti itu. Namun ada sesuatu yang tujuannya baik, tapi sarananya tidak masyru, maka tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara. Misalnya seorang dia berdakwah dengan misalnya alat-alat musik untuk mendorong orang ibadah kepada Allah atau zikir kepada Allah. Tujuannya baik agar orang itu kembali kepada Allah, namun dengan cara ya membunyikan alat-alat musik misalnya. Ya seperti ini tidak benar. Tidak menjadikan tujuan yang baik itu jadi baik karena caranya tidak sesuai dengan syariat. Dahulu Nabi alaihi salatu wasalam ketika berdakwah di tengah-tengah ya manusia, mereka punya budaya, mereka punya kecenderungan sesuatu. Apa kemudian Nabi mengikuti kecenderungan mereka agar mereka masuk Islam? Umar bin Khattab misalnya tidaklah menaklukkan Persia dan Romawi dengan mengikuti tradisi-tradisi mereka yang batin. Tidaklah mengikuti tradisi-tradisi mereka yang batin. Bahkan dahulu salaf umat ini ketika mereka membuka negeri-negeri, dibiasakan negeri-negeri yang mereka buka dengan Islam diajari bahasa Arab. Sehingga dahulu bahasa Arab itu yang awalnya bukan bahasa ibu, bukan bahasa pokok, menjadi bahasa sehari-hari yang mereka gunakan. Bahasa ibu tetap, tapi sudah mulai berkurang ya setelah kemudian mereka mempelajari Islam dan mereka tahu pentingnya bahasa Arab, akhirnya bahasa Arab itulah yang kemudian menjadi pokok di negeri-negeri yang dibuka oleh kaum muslimin waktu itu. Karena mengetahui bahasa Arab adalah sarana untuk mengetahui syariat ini. Karena dalil Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis dengan bahasa Arab, susah untuk kita memahami secara sempurna kalau kita tidak mengerti bahasa Arab. Susah untuk mengetahui secara sempurna. Bukan berarti kalau orang tidak ngerti bahasa berarti enggak ngerti agama, yang ngerti. Tapi untuk sempurna ya tetap dia mempelajari bahasa Arab. Andai kata dia tidak mempelajari ya berarti pemahamannya kurang sempurna. Fa idza kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi. Jika seorang itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu, itu artinya dia juga diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang menjadi sarana terwujudnya sesuatu tersebut. Dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu tidak terjadi kecuali dengannya. Kamu diperintahkan sholat jamaah di masjid. Kamu laki-laki, balik, sehat, tidak ada udzur. Kamu tidak bisa melaksanakan perintah sholat berjamaah di masjid kecuali dengan berjalan menuju masjid. Maka hukum berjalan ke masjid ya untuk sholat jamaah adalah apa? Wajib. Hukumnya adalah wajib. Karena kamu tidak bisa melaksanakan perintah sholat berjamaah kecuali dengan berjalan kaki misalnya menuju masjid. Maka berjalan kaki menuju masjid hukumnya adalah wajib. Fama la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Jika satu kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu pun hukumnya adalah wajib. Satu kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu pun hukumnya adalah wajib. Kamu misalnya tidak bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sifatnya adalah wajib, kecuali kamu dengan mengunjungi misalnya. Kamu ingin ngirim uang tapi enggak ada sesuatu yang menyampaikan ke sana, untuk mentransfer uang ke sana enggak ada. Padahal orang tua kamu butuh bantuan dari kamu, maka kalau misalnya kamu tidak bisa membantu orang tua dengan uang secara transfer misalnya, jadi kamu harus berjalan menuju ke sana, maka berjalan menuju ke sana hukumnya adalah wajib. Berjalan ke sana hukumnya adalah wajib. Wa ma la yatimul masnun illa bihi fa huwa masnun. Dan bila sesuatu yang sunnah tidak terwujud kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu pun hukumnya sunnah. Seorang ketika akan berangkat sholat Jumat disunahkan untuk memakai wewangian. Sementara seorang tidak punya wewangian kecuali harus membeli. Maka hukum membeli wewangian yang asalnya itu adalah mubah-mubah saja, tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram, tidak makruh, mubah, berubah menjadi sunnah. Karena terkait dengan kamu akan berangkat Jumatan untuk pakai wewangian, ternyata tidak ada minyak wangi kecuali harus membeli, maka hukum membeli minyak wangi di sini adalah sunnah. Wa idza kana manhiyan an syai'in Dan jika seorang itu dilarang dari sesuatu, kana manhiyan an jami'i turukihi wa dara'ihi wa wasailihil musila ilaihi, maka dia juga dilarang dari semua jalan yang mengantarkan kepada yang dilarang dan sarana yang mengarahkan kepada yang dilarang. Seorang misalnya tahu ada dua kampung sedang tawuran, kemudian dia ini penjual parang. Dia mengatakan, kapan akan laku parang saya kalau enggak sekarang? Dia jual parang ya di kampung yang sedang terjadi tawuran. Dan badan dia ngerti, bukan di pasar, dia memang sengaja datang ke situ menjual parang. Padahal dia tahu bahwa kampung tadi sedang terjadi tawuran dengan kampung lain. Boleh atau tidak? Tidak boleh di sini. Karena dengan dia menjual parang di situ bukan meredakan situasi, justru menambah jarunya, menambah parah. Sehingga sarana terjadinya pertikaian karena apa? Orang ini menjual parang, maka enggak boleh kamu jual parang di situ. Bukannya berhenti atau padam pertikaian, bahkan semakin panas. Maka di sini dilarang. Bidan kamu jualan di pasar ya, umum di toko. Kamu enggak ngerti orang mau belimu apa kan? Tapi ini sengaja, kamu memang sengaja datang ke situ untuk menjual. Kamu tahu sedang terjadi tawuran. Bahkan dalam perasaan kamu, kapan parang kamu akan apa? Laku kalau enggak sekarang ini. Berarti kan niatan kamu sudah jelek. Niatannya supaya ya, walaupun kamu niatannya semata-mata menjual, tapi dengan itu agar menambah apa? Situasi menambah panas. Fal wasilah ilal wajib wajibah. Sarana kepada terlaksananya kewajiban, hukumnya juga wajib. Jadi sarana untuk terlaksananya suatu kewajiban, hukumnya juga wajib. Kal masyi ila salati lil faridah wa zakati wa nahwiha, seperti berjalan menuju salat fardu, berjalan untuk memberikan zakat dan semisalnya. Wal jihad wa adail huquq allazimah, berjalan untuk berjihad, berjalan untuk menunaikan hak-hak yang sifatnya harus ditunaikan. Ka huquqillahi ta'ala, seperti hak-hak Allah ta'ala. Wa huquqil walidaini wal aqarib, dan hak-hak kedua orang tua dan karib kerabat. Wa zawajat wal mamalik, hak para istri dan budak sahaya. Fama la tatimmu hadil umur illa bihi fa huwa wajib. Manakala perkara-perkara tadi tidak terwujud, tidak terjadi kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Hak-hak tadi tidak terlaksana kecuali dengan seorang berjalan menuju tempat tadi, maka berjalan menuju tempat tadi adalah wajib. Ini contoh bahwa yang namanya sarana hukumnya mengikuti apa tujuannya. Sarana kepada kebaikan dihukumi baik. Sarana kepada yang diharamkan hukumnya apa? Haram. Jadi sama-sama tidur misalnya, namun karena itu menjadi sarana kepada kebaikan, yang ini menjadi sarana kepada kejelekan, hukumnya berbeda. Berjalan di rumah ke pasar, ingin bertemu dengan keluarga silaturahmi, dengan berjalan ke pasar ingin mencuri, sama-sama berjalan. Yang ini dapat pahala, yang ini dapat apa? Dosa. Ada kata orang ini meninggal di jalan ketika ingin ke pasar, ingin bertemu dengan familinya, ingin silaturahmi, dia sudah dapat pahala. Ada kata orang ini berangkat ke pasar ingin menyolong, di tengah jalan belum sampai, dia mati, orang ini sudah dapat apa? Dosa. Belum nyolong dia, tapi dia sudah melakukan upaya berjalan ke pasar untuk nyolong, di tengah jalan mati, maka sudah ditulis sebagai dosa. Rasulullah SAW mengatakan, idzal laqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finnar, jika ada dua orang muslim bertemu dengan senjata mereka, artinya mereka berkelahi ya dengan pedang mereka, dengan senjata, orang yang dibunuh dan orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka. Sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul? Ini orang yang membunuh wajar kalau dia masuk neraka. Namun bagaimana orang yang dibunuh juga masuk neraka? Ada dua orang muslim kelahi dengan belati, pedang, senjata, kemudian salah satunya mati. Yang membunuh dan dibunuh semuanya masuk neraka. Terancam dengan neraka. Sahabat heran, ya Rasulullah, ini orang yang membunuh wajar kalau dia masuk neraka. Lalu bagaimana yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, innahu kana harisan ala qadli sahibi. Orang yang dibunuh juga punya niatan, punya tekad untuk membunuh temannya, namun kedahuluan. Wa amal masnun kannafilah, adapun hal yang sunnah. Kannafilah minas salati was sadaqah was siyam wal hajj wal umrah. Seperti salat sunnah, sadaqah sunnah, puasa sunnah, haji sunnah, umrah sunnah. Wal muta'alliqu bil khalqi, dan yang terkait dengan makhluk. Hukukil khalqil mustahabbah, seperti hak-hak makhluk yang sifatnya sunnah. Min silatil arham, dari silaturahmi. Wa iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit. Wa dhahab ila majalisil ilmi wa nahwihi, dan pergi menuju majlis ilmu dan semisalnya. Fama la tatimmu hadihi illa bihi fahuwa masnun. Jika hal-hal tadi tidak terwujud kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu pun hukumnya sunnah. Perkara-perkara sunnah tadi tidak terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya sunnah. Kita tidak bisa silaturahmi, kita tidak bisa menjenguk orang sakit, tidak bisa duduk di majlismu kecuali dengan kita berjalan menuju kerabat kita, berjalan menuju orang yang sakit, berjalan menuju majlis ilmu, maka hukum berjalan di sini adalah sunnah. Jalannya dinilai sebagai sunnah. Sahabat Ubay bin Ka'ab dahulu bercerita bahwa ada seorang sahabat yang dia lihat tidak ada sahabat yang paling jauh rumahnya dengan masjid kecuali sahabat ini. Namun orang ini selalu sholat jamaah, tidak pernah terlewatkan di sholat jamaah. Kemudian suatu saat sahabat Ubay menegur orang tadi, seandainya engkau membeli kendaraan yang kamu pakai di saat kamu di saat terik dan di saat gelap, siang itu kan panas kan terik, kalau pakai kendaraan kan nyaman, atau kalau malam pas gelap kan pakai kendaraan kan nyaman. Kata dia, saya tidak ingin, taruhlah rumah saya dekat dengan masjid. Saya itu ingin berjalannya saya dan pulangnya saya dicatat sebagai pahala oleh Allah. Hal ini sampai ke telinga Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan Allah telah menggabungkan keduanya bagi orang ini. Artinya pulang perginya bernilai apa? Pahala. Tidak hanya berangkatnya, pulangnya juga apa? Bernilai pahala. Paham ya? Jadi bukan hanya berangkatnya saja, bahkan pulangnya pun bernilai pahala. Karena orang kan butuh istirahat, orang butuh apa namanya? Ada pekerjaan lain. Nanti ketika dia pulang kemudian datang untuk sholat, datang lagi, pulang lagi, seperti itu. Pulang perginya bernilai ibadah, bernilai pahala. Wa amal muharram, adapun sesuatu yang diharamkan, macam-macam. Apa yang Allah haramkan bertingkat-tingkat. Ada yang keharamannya sangat, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Ketika dikatakan keharaman kecil, bukan berarti seorang meremehkan. Dahulu sebagai salah mengatakan, la tangdur ila sighari ma'asaita, walakin undur ila man asaita. Anda jangan melihat kepada kecilnya kemaksiatan yang kamu lakukan, tapi kamu melihat kepada siapa kamu berbuat maksiat. Dahulu dikatakan la tahkiranna la tahkiranna minad dunub fa innal jibala minal hasa la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Anda jangan meremehkan dosa kecil karena yang namanya gunung itu kumpulan dari batu. Batu sebesar kepala, batu sebesar kerbau, batu mungkin sekepel. Namun kalau udah kumpul-kumpul lu jadi gunung. Coba kalau batu segini, kemudian di pekarangan gak ada nilainya kan? Kalau ada batu segini kamu kumpulkan, dalam sehari kamu bisa kumpulkan batu segini yang tercecer di pekarangan orang sampai satu truk, kira-kira ada harganya gak? Kalau satu ini gak ada harganya, namun ketika sudah terkumpul satu ya satu truk, ada harganya itu. La tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Anda jangan mengecilkan dosa kecil karena yang namanya gunung itu kumpulan dari batu. Kumpulan dari apa? Kerikil batu kumpul jadi apa? Gunung. Jadi yang namanya kemaksiatan bertingkat-tingkat, ada yang kabair, ada yang shoghair. Dosa besar, dosa kecil, dosa besar pun bertingkat-tingkat. Yang paling besarnya adalah asyirku billah azza wa jalla, mensekutukan Allah azza wa jalla. Kalau dia mengatakan mensekutukan Allah kok dosa yang paling besar, padahal kan gak merugikan orang. Kalau nyolong iyalah, kalau membunuh, merampok iya, tapi kalau berbuat syirik apa ruginya orang? Jawabannya, dalam menilai sesuatu bukan dilihat rugi dan tidaknya manusia. Yang namanya syirik itu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Dan jangan kamu kira bahwa apa madarat dari kemusyrikan, kan orang gak ngerasakan. Beda dengan kalau ya ada orang nyolong, ada orang yang ngerampok, kamu tidak tahu. Umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah SWT, diazab oleh Allah, di antara sebabnya karena mereka berbuat kemusyrikan. Berbuat kemusyrikan. Tidak hanya kemudian yang merugikan masyarakat itu hanya yang sifatnya harta manusia berkurang, nyawa manusia menjadi hilang. Bukan hanya itu saja. Bahkan kemusyrikan menjadi sumber utama turunnya masaib, turunnya musibah-musibah dunia. Yang itu lebih besar tentu daripada kemaksiatan. Faminhu asyirkul akbar, di antara yang Allah haramkan adalah syirik akbar. Wa wasyirku fil ibadah, yaitu kemusyrikan dalam bab ibadah. Ya, seorang memberikan penghambaan kepada Allah dan kepada selain Allah. Seorang dia menggantungkan keselamatannya kepada Allah dan menggantungkan keselamatannya kepada raja-raja. Ini syirik akbar. Seorang dia menggantungkan hidupnya kepada Allah dan kepada ya, jimat-jimat misalnya, ini termasuk syirik akbar. Karena Allah tidak menjadikan jimat-jimat dan raja-raja tadi sebagai sarana untuk kemudian seorang selamat. Adapun kalau seorang misalnya dia berangkat kerja ya, dia baca basmalah, berdoa, kemudian dia mengecek kendaraan yang akan dipakai, bannya, bensinnya, apa semuanya, ya memang mengecek kendaraan seperti itu memang sebagai sarana keselamatan. Memang sebagai sarana apa? Keselamatan kan seperti itu, walaupun ya nanti Allah yang menentukan. Tapi kalau jimat, raja-raja, Allah tidak menjadikannya sebagai sarana, sebagai apa? Keselamatan, beda sekali. Kalau kamu mengatakan, oh sama aja. Orang pakai jimat, pakai raja-raja, sama dengan kamu memupuk tanaman supaya tanaman itu subur dan berbuah dengan baik. Oh beda. Kalau pupuk atau tanaman yang kamu pupuk itu memang sebagai sarana supaya tanaman itu bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau raja-raja ini bukan sebagai sarana untuk keselamatan. Kelihatan, tapi pernah loh ada orang dia pakai raja-raja kecelakaan, ternyata enggak apa-apa, dia selamat. Jawabannya itu hanya ngepasi saja. Berapa banyak orang dia pakai raja-raja, ternyata juga celaka. Rumahnya sudah dikasih kain merah juga ternyata kebakaran. Nikah di hari yang baik ternyata juga terjadi perceraian. Tidak ada kaitannya dengan itu semua. Fayuhram kullu qawlin wa fi'lin yufdi ilaihi. Maka diharamkan semua ucapan dan perbuatan yang mengarah kepada syirik akbar, syirik yang besar. Wa yakunu wasilatan qaribatan ilaihi, dan menjadi sarana yang akan mendekatkan kepada syirik akbar. Wa yakunu syirkan asghar, dan syirik ada pula yang dinamakan syirik asghar, syirik kecil. Tapi sekecil-kecilnya syirik itu adalah dosa besar, termasuk dosa sebesar. Syirik bertingkat-tingkat. Bedanya syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar menjadikan amalan itu lebur. Syirik besar kalau seorang meninggal dan tidak bertobat darinya kekal di neraka. Atau syirik kecil, ya, amalan tidak lebur, kecuali amalan yang diiringi dengan syirik kecil itu saja yang lebur. Kemudian pelakunya belum keluar dari Islam, andai kata dia masuk neraka, dia tidak kekal di neraka. Itu di antara perbedaannya. Contoh syirik kecil, mislu al-halib bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Fata'zimil kubur, dan memuja-muja kubur. Kuburan diagungkan, dikasih kelambu, diagung-agungkan. Bukan kemudian menyembah pada penghuni kuburan, meminta, wahai Mbah Fulan, kami akan melaksanakan hajatan, wahai Mbah Fulan, ya, mudahkan hajatan akan kami lakukan. Ini enggak boleh. Ini syirik akbar yang seperti ini. Wa tabaruk biya atau ngalap berkah dengan kuburan. Alladzi lam yablugh rutbatal ibadah, yang belum sampai tingkatan ibadah. Misalnya orang dia menganggap sholat di situ lebih afdol. Ini beda dengan kalau orang meminta kepada penghuni kuburan. Atau merasa berdoa di situ lebih mustajab. Tapi dia mintanya kepada Allah, beda dengan kalau misalnya dia meminta kepada penghuni kuburan, ini beda. Meskipun ini syirik kecil, namun dia dilarang. Kenapa? Li'annahu dari'ah li'ibadatiha. Karena ini adalah sarana untuk nantinya, ya, kuburan tadi disembah di sisi Allah. Yang namanya setan dalam menggoda manusia itu ada tahapan dan langkah. Tidak ujuk-ujuk orang dijebloskan atau dijerumuskan. Ada langkahnya, ada tahapannya. Ada tahapannya. Terjadinya kemusyrikan yang pertama dan pergeseran dari nilai-nilai at-tauhid adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Di mana dahulu ada orang-orang saleh meninggal. Kemudian masyarakatnya membuat patung sebagai pengingat saja. Pak, ini orang saleh yang dulu mengajak pada kebaikan. Awalnya hanya sebagai pengingat saja. Kemudian generasi ini mati, datang generasi berikutnya, setan membisikkan dalam hati mereka. Dahulu nenek moyang kalian membuat patung-patung ini tidak lain dan tidak bukan, kecuali agar kalian menyembahnya. Maka sejak itulah terjadi pergeseran dari nilai-nilai at-tauhid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, adalah antara Nuh dengan Adam itu 10 generasi. Kulluhum ala tauhid, semuanya di atas at-tauhid waktu itu. Meskipun di zaman Nabi Adam sudah terjadi kemaksiatan. Kisah Qabil dan Habil itu kan di anak cucu anaknya Adam kan. Namun waktu itu belum terjadi kemusyrikan. Masih dikatakan ummatan wahidah. Ya, satu umat. Baru ketika di zaman Nuh terjadi pergeseran dari nilai-nilai at-tauhid, ya, terjadi kemusyrikan, ya. Dan awalnya adalah ta'zim, mengagungkan, ya, orang-orang saleh dengan membuat patung-patung mereka yang tadinya hanya sebagai pengingat, kemudian setelah itu disembah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengatakan, ah, itu kan zaman dulu, sekarang enggak ada orang seperti itu. Kita katakan Anda buta mata. Tidaklah patung Lenin, tidaklah patung-patung orang-orang yang mungkin dianggap tokoh, kecuali ada dari mereka-mereka manusia ketika melewatinya memberikan penghambaan dan peribadatan kepadanya. Kalau Anda tidak tahu, menunjukkan Anda bodoh. Sejarah akan terulang. Apa yang terjadi di masa lalu pun bisa terjadi di masa sekarang, kenapa tidak? Sekarang meskipun orang itu dia punya titel yang terpandang, belum tentu kemudian pola pikirnya itu pola pikir orang yang lurus. Nah ya, orang punya titel yang terpandang. Untuk menangkal tsunami bukannya dengan ibadah, takwa, taubat, tapi dengan menanam kepala kerbau. Jangankan kepala kerbau, pulau saja dilumat, gedung yang tinggi saja dilumat oleh kepala kerbau, ya kan? Terkadang yang melakukannya ini orang yang punya titel yang tinggi. Artinya, Anda harus tahu bahwa apa yang dilarang oleh syariat ini, tentu padanya ada madharat. Jangan kira bahwa itu di zaman dulu, orang kalau membuat patung kan disembah, kalau sekarang kan gak mungkin. Kata siapa? Beberapa patung-patung yang terkenal di dunia ini, entah patung Lenin atau siapa, sebagian orang kalau melewatinya itu memberikan peribadatan kepada mereka dengan alam mereka masing-masing. Ya, alam apa namanya, peribadatan masing-masing. Jangan kira enggak ada. Jadi tetap relevan. Kita berbicara at-tauhid, ya, itu bukan berarti perkara yang usang. Perkara yang apa? Sangat urgent sekali. Ya. Setidaknya kalau Anda tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan, Anda terbentengilah. Dan Anda membentengi keluarga Anda dari kemusyrikan. Seandainya ada orang terjerumus, setidaknya Anda dan keluarga Anda selamat. Itu dulu. Ya. Jadi jangan anggap bahwa perkara at-tauhid itu perkara yang apa namanya, basi, perkara yang tidak urgent. Ya. Kalau at-tauhid ini perkara yang terus, ya, urgent setiap saat. Disebutkan dalam Al-Quran terkait umat-umat yang dahulu mereka eksis, mereka pernah melakukan hidup ini dengan mendapatkan dunia dan kejayaan. Namun kini mereka tinggal cerita, rumah-rumah mereka tinggal puing-puing yang berserakan. Fatilka buyutuhum khawiyah bima dhalamu. Tuh lihat rumah-rumah mereka kosong. Bima dolamu, disebabkan mereka berbuat dolim. Syirik termasuk apa? Kedoliman. Allah ketika menyebutkan tentang azab-azab yang menimpa umat sebelum kita, Allah mengatakan fakullan akhadna bidambi. Masing-masing kami azab disebabkan dosa yang mereka lakukan. Di antara dosa yang terbesar adalah asyirku billah. Taib. Wa kadzalika alwasail ila almaasi, demikian pula sarana kepada kemaksiatan. Ka zina wa syurbil khamri wa nahwihi, ma seperti zina, minum khamr dan semisalnya. Fal wasail ilaiha muharramah, sarana kepada terjadinya perzinahan diharamkan. Sarana kepada diminumnya khamr diharamkan. Orang tidak boleh mengatakan, saya kan enggak minum khamr, saya hanya menjual khamr. Khamr itu orang yang dikutuk itu banyak pihak. Yang memerahnya, yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang meminumnya. Itu semuanya dikutuk. Kamu tidak bisa beralas menolak, saya hanya menjual saja. Loh, kalau enggak ada yang menjual, mungkin orang susah untuk minum khamr kan? Karena kamu menjual sehingga orang terfasilitasi untuk apa? Minum khamr. Kamu menjadi apa namanya, menjadi sarana kepada terjadinya kemaksiatan, dosa. Wal wasilah ilal makruh, makruh. Dan sarana kepada perkara yang makruh juga makruh. Wa hadil qa'idah min anfa'il qa'id wa adamiha wa aksariha fawaid. Qa'idah ini termasuk dari qa'idah yang paling bermanfaat, Faedah yang paling besar dan paling banyak faedahnya. Wala'allaha yadkhulu fiha rub'uddin. Dan mungkin saja kaidah ini masuk dalam seperempat perkara agama. Seperempat perkara agama ada dalam kaidah ini. Sarana kepada kebaikan dihukumi baik, sarana kepada kejelekan dihukumi jelek. Wa qawli adapun ucapan saya, wahkum bihadzal hukmi lizawaid. Fonislah dengan fonis ini untuk pelengkap-pelengkapnya. Kamu berjalan masjid untuk salat jamaah. Pulangnya pun termasuk dihitung sebagai apa? Kebaikan. Al-asya salasa, perkara itu ada tiga. Maqasid, tujuan kas sholat di masalah seperti sholat umpamanya. Wa wasail ilaiha, dan sarana untuk terwujudnya sholat kal wudu wal masyi. Seperti wudu dan berjalan menuju tempat sholat. Wa mutammimat laha, dan penyempurna. Karuju'ihi ila mahallihi alladhi kharaja minhu. Seperti pulangnya dia ke tempat yang ia keluar darinya. Pulang ke kos-kosannya, pulang ke apartemennya, pulang ke rumahnya. Ini juga pulang perginya dinilai pahala. Ya. Sekarang orang bangun masjid. Ya. Orang yang mendapat pahala bukan hanya mereka mewakafkan tanahnya saja. Orang yang mungkin dia misalnya menjadikan masjid tadi nyaman, ya mungkin butuh kipas, itu juga mendapat jariah. Tanpa kipas sudah bisa jadi masjid kan, tapi dengan ada kipas orang jadi nyaman salat kan, atau ada AC misalnya, atau apa, dengan adanya karpet misalnya orang jadi tidak kedinginan. Ini juga sarana, itu juga masuk amal jariah. Jadi bukan hanya mereka yang mewakafkan tanahnya atau mereka yang mewakafkan uangnya untuk bangun masjid saja. Pelengkap-pelengkapnya, butuh jam, butuh ini. Kan pelengkap ya kan? Itu juga insya Allah dihukumi pahala. Waqad dzakarna annal wasail tu'ta ahkamal maqasid. Sudah kita sebutkan bahwa sarana itu hukumnya seperti apa tujuan. Fakadzalikal mutammimatil amal, demikian pula penyempurna amalan. Tu'ta ahkamaha, diberikan hukum tujuan. Karujuk minas salati wal jihad wal hajj wa tiba'il janazah wa iadatil marid wa nahwi dhalik. Seperti pulang dari salat, pulang dari jihad, pulang dari haji, pulang dari mengantar jenazah, pulang dari menjenguk orang sakit dan semisalnya. Fa innahu min hin yakhruju min mahallihi lil ibadah fahuwa fi ibadatin hatta yarji'. Dia semenjak keluar dari tempat tinggalnya untuk ibadah, maka dia dihukumi ibadah sampai dia kembali ke tempat tinggalnya. Jadi pulang perginya bernilai ibadah, bernilai pahala. Taib. Ini Bismillah, assalamualaikum Pak Ustaz. Izinkan anak bertanya, mudah-mudahan Anda berkenan untuk menjawabnya. Mayoritas manusia masih berselisih tentang pendapat apakah bumi itu bulat atau datar. Apakah ada nas-nas atau ijma dari para ulama yang menjelaskan hal tersebut? Apakah meyakini bahwa bumi itu bulat atau datar termasuk dalam permasalahan akidah? Jika iya, bagaimana pendapat ulama tentang hal itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagian ulama mengatakan bahwa bumi ini seperti kuroh. Seperti apa? Bola. Bulat artinya. Dan tidak menafikan kalau bumi itu datar. Allah SWT mengatakan wal ardu ba'da dzalika tahaha. Dan bumi setelah itu Allah hamparkan. Karena datarnya sesuatu ya, itu dilihat ya. Karena kalau kita melihat bumi itu kecil kayak bola ya, mungkin kita enggak lihat mana datarnya. Ya. Ya kan gitu. Tapi kalau kita itu titik yang kecil di bola itu, ya mungkin kita akan lihat oh datar ya kan. Jadi bulatnya bumi tidak menafikan bahwa bumi itu juga apa? Ada hamparan ya, sehingga orang itu bisa bertempat tinggal, bercocok tanam dan semisalnya. Jadi sebagian ulama mengatakan bikurawiyatil ardi, bahwa bumi itu bulat. Namun ini tidak menafikan kalau bumi itu juga dihamparkan. Karena ya, bumi kan besar sekali. Ya, Allah mengatakan inna ardi wasi'ah, sungguhnya bumiku itu luas. Ya, ketika kita memandangnya jangan kemudian memandang seperti bola seperti ini kecil sehingga kita lihat mana datarannya, enggak tahu. Kalau kita lihat bumi itu besar sekali, kita ini siapa ya? Kita susah untuk melihat apa namanya. Kalau udah hanya melihat seperti bola kecil, kita enggak lihat mana datarannya. Ya. Taib, wallah alam apa ini permasalahan akidah atau bukan, anak enggak yang ngerti. Namun yang anak tahu sebagian ulama dia berpendapat bahwa bumi itu bulat. Namun tidak menafikan kalau bumi itu ya dihamparkan, ya sehingga bisa untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan semisalnya. Pak Ustaz, apakah boleh menggunakan sajadah yang bergambar Ka'bah? Apakah ini tidak menghinakannya? Mohon penjawaban dan penjelasannya. Jazakallahu khair. Wallahu alam, sepertinya ada penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Mungkin yang bagus ya hamparan sajadah itu yang polos sajalah. Lebih nyaman. Apakah itu ya gambar Ka'bah, gambar burung, gambar apa, kan macam-macam, kan gambar macam-macam itu kan mengganggu. Ya lebih baik yang polos. Ya lebih apa? Nyaman, ya. Bismillah, anak ingin bertanya, apakah kita boleh membunuh orang yang ingin merampas harta kita dan mereka membela diri kita? Kalau ada orang ingin berbuat jahat pada kita, maka cegahlah dengan yang termudah dahulu. Paham ya? Cegahlah dengan cara yang termudah dahulu. Kalau kemudian ternyata dia sudah kita cegah dengan cara termudah, kemudian nyawa kita terancam, ya maka apa boleh buat di sini. Jadi bukan dari awal kemudian kita ya seperti itu, tapi melakukan tindakan yang termudah dulu, kemudian ketika memang ya tidak mungkinkan dan nyawa kita terancam. Ketika Maryam sedang ibadah di mihrab, tiba-tiba datang seorang lelaki, padahal ini malaikat, gak ngerti kalau ini malaikat berjelma laki-laki. Apa yang lakukan oleh Maryam? Maryam mengatakan, "A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyyah." Maryam tidak mau melempar sesuatu kepada orang itu, tapi diingatkan dulu orang ini dengan apa? Ar-Rahman. Diingatkan dengan nama Allah, siapa tahu dengan ini kemudian dia berhenti dari perbuatan yang tidak baik. Ternyata di malaikat yang menjelma manusia, ya. Jadi cara mencegah yang mencegah itu dengan cara mudah dulu. Nanti salat di hadapan sutra, kemudian ada orang lewat, cegah dengan mudah dulu, jangan langsung didorong. Kan bisa jadi orang tadi karena maaf, saking kebelat kencingnya, gak melihat sesuatu, dia yang terpikir kencing dan kencing. Padahal dia melewati orang yang sedang sholat. Tahan dengan cara yang mudah dulu. Jangan langsung didorong, jangan. Jadi seperti itu. Jadi mencegahnya dengan cara yang termudah dulu. Kemudian ketika mencegah termudah, kemudian dia tetap mengancam nyawa kita, ya Rasul mengatakan man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang yang terbunuh ketika membela ya hartanya maka dia mati syahid. Ketika ada seorang bertanya, Rasul, apa pendapat Anda kalau ada orang ingin merampas harta saya? Kata Nabi, perangi, geluti dia. Bagaimana kalau dia membunuh saya? Kata Nabi, kamu syahid. Bagaimana kalau saya membunuh dia? Kata dia, kata Nabi, dia di neraka. Tapi tadi caranya dengan apa? Termudah dahulu. Kalau memang ada cara yang termudah dulu, kemudian itu sudah cukup, itu yang kamu lakukan. Ya, kalau ada cara yang termudah, kenapa dengan cara yang tersusah, ya kan? Jadi menggunakan tindakan yang terukur, ya. Jangan kemudian ya sembrono yang padahal bisa dengan cara yang termudah kemudian orang tercegah. Pak Ustaz, apakah seorang itu dikatakan musbil ketika seorang itu ruku atau sujud ketika sholat pakaiannya menutupi mata kaki Tetapi ketika ia berdiri, maka pakaian itu tidak menutupi mata kaki. Insya Allah tidak musbil. Dia bukan musbil. Karena posisi orang, dia ruku, mungkin kan agak turun ya kan. Ya, sama dengan ketika kamu tidur, kamu tutupi tubuh kamu dengan selimut dari kepala sampai kaki. Musbil enggak? Enggak musbil ini. Ya, beda itu. Jadi, enggak masuk di situ. Insya Allah. Karena ketika kamu pakai, di atas mata kaki, kita ruku ya wajar mungkin ada agak turun sedikit, tapi dia emang aslinya bukan musbil, insya Allah tidak termasuk musbil. Wan Ustaz, apakah wanita haid berwudu untuk tidur sia-sia tidak dianggap beribadah? Allah alam, karena di antara sunnah Nabi ketika beliau akan tidur beliau berwudu. Ya. Tapi untuk wanita wudu sepertinya wudunya tidak, wanita haid ya wudunya apa? Ya. Allah alam, sebenarnya tidak dianggap. Ya. Tapi misalnya dia tidak berwudu, bersiwak misalnya. Rasul bersiwak ketika mau tidur, ketika bangun tidur juga bersiwak. Kan masih ada amalan lain. Juga dia membaca doa yang Nabi baca ketika mau tidur. Jadi tidak hanya semata-mata wudu. Taruhlah amalan wudu bagi wanita haid terlewat sudah ketika mau tidur. Tapi dia bisa bersiwak, dia bisa berdoa. Ya, dengan doa yang Nabi, berzikir dengan Nabi yang sebutkan sebelum apa tidur ini juga dapat pahala. Sama dengan ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Wanita haid kemudian bisa enggak dapat pahala? Bisa. Yang disyariatkan ketika terjadi gerhana tidak hanya sholat saja. Nah, mereka yang sedang safar atau kerja di sawah enggak bisa, ya dia masih bisa istighfar, zikir, sedekah. Kan amalan ketika terjadi gerhana kan macam-macam, tidak hanya sholat gerhana saja kan. Zikir, berdoa, sedekah ini termasuk dari yang di ya syariatkan ketika terjadi gerhana. Jadi ada solusi. Taruhlah dia ketika akan tidur tidak berwudu karena dia haid, tapi dia bisa bersiwak, dia berdoa, wirid seperti yang Nabi contohkan. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.